Tangannya diangkat sama-sama, yo. Thank you. Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah. Luar biasa. Meskipun hujan, kalian masih semangat banget.